ください。Sekarang kita akan bahas tentang masalah rohan, dan sampailah pembahasan kita barang yang dijadikan itu menjadi wajib diserahkan dan tidak boleh diambil lagi sampai dibayarkan atau dilunasi hutang-hutang itu. Kapan? Sehingga tidak bisa di balik lagi atau diminta lagi sebelum dibayar hutangnya. Katanya di sini, suatu gadaian itu tidak harus atau tidak wajib diserahkan, sehingga tidak boleh lagi setelah diserahkan itu diambil kembali kecuali sampai dilunasi hutangnya. Itu jika sudah diserahkan kepada si rohin. Itu kalau sudah diserahkan kepada orang yang mempunyai piutang itu, yang si A mau berhutang kepada si B, si B mensyaratkan gadaian, si A menyerahkan gadaian itu. Nah, maka kapan diserahkan oleh si A pada gadaian itu kepada si B, maka tidak boleh lagi diambil. Nah, itu namanya lazim, itu lazim. Nah, sekarang kapan suatu penyerahan barang gadaian itu dianggap sebagai telah diserahkan atau sudah diserahkan oleh si rohin? Gal yu'tabaru qabdul murtahin idza kana bi'izni rohin. Jadi seorang itu, jadi rohin, ingat kan, rohin itu yang menggadaikan, murtahin yang mengambil gadaian. Jadi misalnya al-fakir yang menghutangi si A, si A ini datang, bulan ini datang kepada al-fakir minjam uang 10 juta. Ustaz bilang kepada dia, ya akhir anda pinjamkan, tapi anda minta gadaian, dikasihlah handphone ini. Maka Ustaz namanya murtahin, si bulan ini namanya rohin, dan ini marku barangnya. Nah, katanya di sini dianggap sudah menyerahkan kalau seumpama si murtahin itu sudah menerima handphone ini. Ima, saya ambil dari si rohin, mana handphonenya? Sudah, berarti kalau sudah anda pegang nih handphonenya sekarang sudah lazim, sudah nggak boleh lagi dia itu mengambil lagi HP ini sampai dilunasi. Atau dia menyerahkan pada Ustaz, tadi kan Ustaz yang minta kepada dia, mana tadinya ini Ustaz, sudah ambil. Atau dia sendiri datang kepada Ustaz terus diserahkan kepada kita. Wa imma idza qabada al-murtahin istiqlalan min duni izni rahin fala yu'tabaru dzalikal qabd. Tapi kalau Ustaz melihat ada HP-nya dia, wah ini cocok untuk dijadikan sebuah gadaian, Ustaz ambillah, Ustaz simpan tanpa seizin dari dia, bukan seminta dari dia atau dia menyerahkan kepada Ustaz, apa itu termasuk sudah diserahkan atau tidak? Karena tanpa izin dia, sehingga apa bisa jadi dia mengganti dengan barang yang lainnya yang memenuhi syarat misalnya. Tapi gak harus itu. Kenapa? Dia si murtahin mengambilnya dengan tanpa restunya, tanpa izinnya. Ya juzu rujuan rahmi idza kana qabla al-qadi fi tasarruf alladhi yujilu al-mulk kal bai' wal hiba war rahmi li akhar. Kalau barang gadaian ini insyaallah, misalnya si fulan itu bilang sama Ustaz, insyaallah ada gadaikan berupa HP belum diserahkan, boleh berupa yang lainnya, boleh berupa yang lainnya, nggak harus HP itu selama belum diserahkan. Kalau sudah diserahkan kembali lagi, kecuali harus izin murtahin. Jadi nggak, kalau sudah HP ini sudah ada di murtahin kepada Ustaz, nah, maka ini nggak boleh diapa-apakan, nggak boleh dijual, nggak boleh kasih orang, nggak boleh pinjamkan orang, nggak boleh jadikan gadaian lagi, kecuali sampai dilunasi dulu utangnya kepada Ustaz, baru Ustaz serahkan. Nah, tapi selama Ustaz belum menerima HP ini dan dia belum menyerahkan pada Ustaz, nah, itu boleh menggunakan HP yang sudah dijanjikan itu atau sudah disyaratkan itu untuk untuk ta'amul-ta'amul yang lainnya seperti dijual, dihibahkan atau digadaikan kepada yang lainnya ternyata. Itu boleh. Dan itu diantara cabang masalah rohan. Kemudian ada sebuah kaidah di dalam bab rohan yang berbunyi begini. Gala Ibn al-Wardi, kaidah yang terkait dengan tambahan rohan dari satu hutang. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin saja. Misalnya apa? Hutangnya 100 juta, rohannya cuma satu handphone, kurang. Karena biasanya rohannya itu, kalau marhumnya itu harus melebihi daripada nilai hutangnya. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga apa? Membutuhkan kepada 10 HP misalnya, atau 20 HP dan sebagainya. Berarti kan beberapa barang, bukan cuma satu barang saja. Nah, itu gimana hukumnya? Katanya di sini, ar-rahnu fauqar rahni zid bidaini ladaina fauqad daini birrahini. Gadaian itu di atas gadaian yang sudah ada sebelumnya. Itu boleh dengan satu hutang. Tapi tidak sebaliknya. Gadaiannya satu, hutangnya dua. Nah, itu enggak boleh katanya di sini. Ngerti enggak? Jadi gini. Ini pinjam uang 10 juta, apa yang mau digadaikan? Yang mau digadaikan handphone ini, kurang, ini harganya 7 juta setengah misalnya. Yaudah tambahin ini, barang ini, boleh satu hutang dengan dua gadaian. Nah, tapi kalau suama anak gadaikan mobil, hutangnya berapa? 10 juta, mobilnya harganya 100 juta misalnya. Jadi itu karena itu gadaiannya itu besar, nah, jadi anak mau tambah hutang lagi dengan gadaian yang satu itu gak boleh. Itulah maksudnya. Gal, arrahnu faqarrahni sibidaini aiza kana hunaka dainun wahidun bihi rahnun wa rada yazid rahnan faqarrahni al-awwal jaza dzalik. Ya naudia ada terdulatika. Utangnya berapa? 10 juta. Terus rohannya apa? Rohannya itu 2 HP. Sudah. Marhunnya berarti 2 HP. Akhirnya apa? Yang rohin itu datang lagi. Anak tambah lagi satu. Marhunnya anak tambah lagi ini misalnya. Boleh. Utangnya tetap. Nah, kenapa? Tambah dapat dipercaya. Karena kan dia namanya rohan itu kan wasiqah, jaminan. Apa kuat jaminannya? Bagus. Nah, jadi masalah. Nah, tapi yang enggak boleh itu adalah ladaina faqadaini birrahim. Tapi kalau seumpama dain di atasnya hutang dengan satu gadaian, idza arada an yazida dainan ala dainin bihi rahnun wa yakunu rahnu an huma lam yajuz. Karena huma mashghulun wal mashghul la yushghal illa idza husiha ar-rahnul awwal. Jadi kalau seumpama kita pinjam uang 10 juta, gadaiannya apa? Mobil. Mobil itu kan mahal. Artinya bisa untuk berapa kali 10 juta gitu. Nah, karena sudah diserahkan gadaiannya, mobil itu hanya dia datang lagi, anak mau tambah hutang. Gadaiannya mana? Ya mobil itu, anggap beli itu. Karena mobil itu sudah digadaikan dengan hutang yang pertama, jangan ditambah hutangnya. Kalau mau tambah gadaian silahkan, tapi kalau tambah hutang dengan satu gadaian enggak boleh. Kenapa? Dia sibuk sudah dengan satu hak, maka jangan disibukkan lagi dengan hak yang lainnya. Itu maksudnya. Wal mashghul la yushghal illa idza fusila awwal, kecuali kalau yang pertama sudah selesai atau yang pertama sudah dikembalikan, sudah enggak usah pakai gadaian, sudah diambil sudah dengan izinnya si murtahin, enggak jadi masalah nanti digantikan gadaian lagi. Terus diantara masalahnya juga adalah lirahin al-malik al-intifa'u naf'an la yungkisul aynal marbunah. bagi seorang yang rohin yang memiliki barang gadaian. Rohin siapa? Fulan tuh yang menggadaikan sama ustaz, yang punya utang. Al-Malik dia sendiri yang punya barang itu, bukan milik orang lain, bukan minjem, bukan apa disewakan, tidak, tapi barangnya dia sendiri. Katanya boleh dia menggunakan barang yang digadaikan itu, tapi yang penting jangan sampai menghilangkan nilai ataupun bendanya. Karena apa? Nanti kalau soal dia itu nggak mampu untuk bayar, maka barang itu dijual nanti sebagai ganti hutangnya itu. Nah, maka kalau seumpama mau digunakan misalnya, boleh silahkan, tapi dengan izin si murtahir. Jadi biar anak pakai dulu, anak pinjam dulu misalnya, silahkan. Jadi boleh menggunakannya, tapi penggunaannya tidak mengurangi dengan harga maupun bendanya. Karukubin, seperti menaiki mobil yang digadaikan. Wasakanin, menempati rumah yang digadaikan. Jadi rumahnya digadaikan, yang digadaikan itu cuma sertifikatnya saja, rumahnya ditempati, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Terus labina'in wirasin, tapi tidak boleh dibangun wirasin atau digali misalnya, tidak boleh. Kenapa? Itu akan bisa mengurangi harga nanti. Nah, jadi misalnya sertifikatnya sudah dikasihkan, sertifikat rumah bukan sertifikat tanah, ternyata pak rumahnya dibongkar, nanti mau apa yang dijual? Nah, gitu loh. Nah, jadi nggak boleh menggunakan barang yang sudah digadaikan dengan penggunaan yang dapat mengurangi harga maupun bendanya. Nah, gitu. Untuk menjaga supaya nanti ketika sudah jatuh tempo dijual itu mudah. Itu maksudnya, sehingga yang meminjamkan itu benar-benar terjaga haknya, tidak terkurang. Itu maksudnya. Terus masalah-masalah dalam rohan. Yang pertama, al-hukmu idza tariful marhun indal murtahin. Gimana kalau seumpama handphone nih yang digadaikan sama orang yang meminjam uang sama ustaz, katanya rusak. Rusaknya di mana? Di tangan ustaz. Nah, gimana hukumnya? Idza talifa biduni taksirin fala yatmanuhu. Kalau seumpama enggak diapa-apain, ustaz enggak pakai. Ustaz tidak lalai di dalam menjaganya. Tiba-tiba rusak, enggak wajib. Yanahu yadahu yad amanah, karena tangannya dia itu tangan amanah. Jadi yad itu adalah pengendalian, penguasaan seseorang akan satu barang. Itu ada dua macam, ada yad doman, ada yad amanah. Nah, yad doman itu berarti kalau terjadi sesuatu dia harus ganti, seperti yang menyewa, yang meminjam dan sebagainya. Nah, tapi kalau yad doman, kalau terjadi sesuatu asalkan bukan taksir dari dia, bukan karena kelalaian dari dia, maka tidak wajib. Nah, itu yad amanah itu namanya. Nah, yadnya murtahin itu amanah. Asalkan dia itu tidak menjadi penyebab rusaknya barang yang digadikan itu, maka dia tidak wajib. Wa amma idza talifa bi taksirin fa yadmanu murtahin qimmatahu yawmat salam. Adapun kalau seumpama barang yang digadaikan itu ternyata rusak karena kelalaiannya, misalnya pak, gak diizini dipakai, atau dia meletakkannya sembarangan sehingga hilang atau rusak, maka hukumnya wajib dia mengganti. Gantinya apa? Kapan gantinya? Waktu dia menyerahkan barang itu atau waktu hilang barang itu? Waktu hilang. Berapa harganya waktu hilang? Kalau turun, sudah turun dari harga yang semula. Atau kalau naik, ya udah dia harus ganti dengan harga yang naik itu pada waktu itu. Wa mithluhu law imtana'a 'an ar-raddi ba'da suquti ad-dayn wa mutalabati ar-rahin lahu bir-raddi. Begitu pula sama hukumnya kalau seumpama si orang yang menggadaikan itu sudah minta, mana barangnya, kan aku sudah lunaskan, dia enggak ngasih-ngasih. Akhirnya rusak, dia terwajib tanggung jawab. Karena pas sudah waktunya diserahkan, kenapa kan diserahkan? Sudah jadi kerusakan, ya sudah salah dia, dia tanggung sendiri. Bisa jadi nggak diserahkan karena memang rusak, dia cari-cari cara bagaimana cara mengembalikannya dalam keadaan utuh, sehingga dia nggak mengaku. Inilah syariat agama itu benar-benar mengatur supaya kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Itu maksudnya. Ya? Iya. Ya, nggak boleh. Kan tadi katakan, yang berhak untuk menggunakan itu hanya rohim yang menggadaikan atau murtahin tapi diizinkan. Tapi nggak boleh dengan bermacam-macam transaksi yang bisa mengurangi harga ataupun bendanya. Jadi tidak berhak. Punya orang lain. Jadi yang berhak untuk menggadaikan itu adalah miliknya dia sendiri. Nah, jadi kalau semua harus disewakan, harus diletakkan, harus minta izin kepada si pemiliknya. Jadi barang yang digadaikan oleh sang peminjam uang itu harus barangnya dia sendiri, miliknya sendiri. Ini kan miliknya orang, gadaian kok digadaikan lagi? Itu tidak dibenarkan sama agama itu. Kapan sudah jatuh tempo gimana? Nah, jadi banyak hal yang akan terjadi yang menjadi kerugian di salah satu pihak kalau semua itu diperbolehkan. Gal yusaddaqul murtahin wal musta'jir fi da'wal talaf kasairil umana. Karena penguasaan atau tangan daripada seorang yang mengambil gadaian itu termasuk yad amanah, maka kalau dia itu mengaku ini rusaknya saya nggak pernah pakai kok rusak sendiri, misalnya gitu. Tapi yang meletakkan gadaian itu enggak, dulunya nggak rusak. Siapa yang percaya? Dipercaya itu adalah yang murtahin itu. Kenapa? Yadnya yad amanah, sama seperti mustajir. Wal mustajir orang menyewa. Kasairul amana sama seperti orang-orang yang lainnya. Yang kedua, al-hukmu izadza al-murtahin ar-radda la yusaddaq illa biyaminihi. Nah, sekarang kalau sebaliknya. Itu kan tadi kalau rusak. Sekarang kalau seumpama orang yang mengambil gadaian itu, bukan yang menyerahkan gadaian, orang yang mengambil gadaian itu berarti yang punya uang yang diutangkan itu. Nah, jadi Ustaz ini bukan bulan itu kan rohin, Ustaz murtahin. Kalau semua orang mengatakan, Anda kan sudah kembalikan sama ente. Nah gitu. Yang si fulan itu yang menjawab kepada Ustaz, enggak Ustaz, kapan dikembalikan? Nah, terjadi perselisihan antara Ustaz sama dia. Siapa yang percaya? Katanya sini, Iza da'al murtahin ar-radda la yusaddaq illa biyaminih. Kalau seumpama si murtahin Ustaz ini mengatakan, Anda sudah kembalikan. Apakah dipercaya? Enggak dipercaya. Kecuali kalau Ustaz berani sumpah, dipercaya. Terus kenapa? Karena ada qaidah yang berbunyi kullu aminin idda'ar radda ila man tamanahu suddiqa bi yaminihi ila al murtahin wal mustajir falaysaddaqani illa bi bayyinah. Setiap orang yang diamanati, paham? Kapan dia itu mengaku bahwasanya sesuatu yang diamanati itu telah dikembalikan kepada orang yang mengamanatinya, itu dipercaya. Karena nitip ya. Oh iya, nanti yang dititip itu Anda pun sudah kembalikan. Kapan dikembalikan? Siapa yang percaya? Yang dititipi. Karena dia amin. Nah, gitu. Paham? Maka dipercaya asalkan dia berani sumpah. Kecuali apa? Dua orang. Siapa itu? Nah, jadi yang tadi itu, kalau sumpah masih murtahin mengaku sudah mengembalikan, itu tidak dipercaya. Kecuali harus ada bayinah. Bukan dengan sumpah ya, harus ada bayinah. Nah, kalau yang lainnya seperti orang yang dititipi, orang yang dipinjami, orang yang meminjami dan sebagainya, itu termasuk orang yang amanah. Maka kalau dia itu mengatakan Anda sudah kembalikan, itu dipercaya. Cukup dengan sumpah saja. Kecuali dua, orang yang nyewa sama orang yang mengambil gadaian. Nah, itu enggak dipercaya, enggak diterima sumpahnya kecuali harus ada saksi. Harus ada bukti. Nah, kenapa? Ya nahuma akhadzal mala liwardi anfusihima. Karena dia itu mengambil harta dengan maksud tujuan kepentingan dia, mereka pribadi gitu. Kenapa Ustaz mengambil barang gadaian? Supaya uang Ustaz tidak sia-sia hilang. Berarti kan Ustaz ambil gadaian untuk kepentingannya Ustaz. Gitu. Itu pula orang nyewa, Anda nyewa rumahnya ya. Disewa rumahnya atau Anda nyewa mobilnya? Mobilnya itu ketika disewa itu untuk apa? Kepentingan si penyewa. Kalau dia mengatakan Anda sudah kembalikan. Nah, gimana hukumnya? Apakah cukup dengan sumpahnya? Enggak, harus ada buktinya. Kenapa? Dia mengambil dua harta itu dengan tujuan dia sendiri, bukan tujuan orang lain. Terus, yang ketiga, ad-durrahan. Transaksi rohan itu lazimun min jihati rohin ba'dal qabdi wa jaizun min jihati murtahin mutlaka. Jadi kan pada awal kitab kita sudah menjelaskan transaksi dalam buyuk itu, dalam muamalah itu ada yang lazim min tarafain, ada yang jaizun min tarafain, ada yang lazim min tarafin wa jaizun min tarafin akhar. Nah, ini termasuk yang lazim dari jihah dan jaiz min jihah ukhra. Jadi kalau semua terjadi sudah barang gadaian, lazim min jihati rohin badal qabdi. Kalau sudah diserahkan, si fulan ini nyerahkan pada ustaz. Nah, gimana hukumnya? Apakah orang yang menggadaikan itu boleh enggak? Boleh lagi mengambilnya sebelum dilunasi utangnya? Boleh. Lazim. Wajaizun min jihati murtahin mutlaqan. Tapi murtahin boleh tidak mengambilnya. Udah enggak pakai gadaian. Atau sudah diserahkan gadaiannya, udah anda kembalikan, nanti pakai aja sudah. Anda percaya kok sama ente. Misalnya mutlakon, boleh sebelum transaksi atau setelah transaksi kembalikan lagi. Nah, itu boleh. Tapi dari rohin, kalau dia minta, harus kasih. Kalau sudah dikasihkan, tidak boleh diambil lagi. Itu lazim. Jadi wajib, dia itu mengikuti atau komit dengan transaksi itu sampai selesai. Mas'alatun, lau rohana syai'an wa azina lahu bisti'amalihi ba'da syahrin, fahuwa qabla syahri amanatun, bihukmin rohan. Wabada syahri ariyatun mazmunatun bihukmil ariyah. Kalau semua ada seseorang datang sama ustaz, anda pinjam uangnya berapa? 10 juta. Apa yang digadaikan? HP. Terus dia bilang, nanti ustaz, kalau setelah sebulan lagi, kalau itu mau pakai, silahkan. Nah, gimana hukumnya kata jabat ini? Katanya, bahwa qabla syahri amanah. Sebelum satu bulan, itu adalah sebuah amanah. Harus jaga. Tapi setelah sebulan itu adalah pinjaman. Jadi barang itu, barang gadaian itu bisa juga berbentuk menjadi barang pinjaman. Kapan diizinkan oleh si pemiliknya itu? Jadi pinjaman. Jadi transaksi itu transaksi pinjaman itu. Di hukum al-ariyah dengan hukum sebagai pinjaman. Wa kadzalika law syarata kaunaha mabi'atan ba'da syahrin fa ya'manatun qabla syahri wa madmunatan ba'dahu. Yahkum rahan wal bay' al-fasd. Yahkum rahan al bay' al-fasd. Paham? Terus nafaqatul marhun, kalau semua barang yang digadaikan itu berupa kuda misalnya. Jadi ustaz yang kuda. Paham? Ada ustaz mau minjem uang kepada si A. Dia minta barang gadaian, ustaz kasih kudanya. Kuda kan harus makan. Biaya makannya itu siapa yang nanggung? Nah, ini. Gal takuna lorahin. Yang menanggung itu siapa? Ustaz. Ustaz yang hutang. Itu kan barangnya ustaz, milik ustaz. Sudah ana dihutangi. Sudah itu ustaz malah apa? Sudah ana menghutangi kata murtahin. Murtahin yang punya uang, yang punya hutang. Sudah ana menghutangi terus ana mau disibukkan dengan memberikan makan dia. Jadi silakan mau taruh di mana, silakan mau taruh di tempat kita juga silakan, tapi yang kasih makan itu tetap. Itu. Lianal malik, liannahu malik, karena dia lah pemiliknya. Fa in anfaqal murtahin bi idzni rahin raja' alaihi wa illa fala. Kalau seumpama murtahin yang memberikan infak, maka jika dengan izin rahin raja' alaihi, ya silakan minta gantinya. Ya udah biar aku yang bayar, aku yang ngasih makan, tapi inti yang harus membiayainya, bukan murtahin yang biayainya. Nah, kalau seumpama dikasih begitu saja tanpa ada perjanjian sebelumnya, ya salah sendiri, kenapa enggak perjanjian? Nah, jadi harus ditransaksikan di awalnya bahwasanya inti mau ngasih makan itu dengan dasar apa gitu. Paham? Jadi jelas itu. Wa illa fala. Kapan barang gadaian itu sudah terlepaskan? Barang gadaian itu terlepas daripada orang yang menggadaikan dan harus diserahkan oleh orang yang mengambil gadaian. Gal infika kurahan yang fakku bisalah satu umur dengan salah satu daripada tiga hal ini. Yang fakku bil ibra'i wa fasir rahni kaza iza zala jami'ud daini. Yang pertama kalau sudah ibra' ay musamahatul murtahin lil rahin anidain. Saya gini. Yang meminjam uang kepada satu 10 juta dia nur gadaian. Kemudian saya bilang sudah utang kamu yang 10 juta itu enggak perlu dibayar, sudah ana ikhlaskan buat ente. Berarti kan sudah ana luluskan, ana bebaskan kan utangnya. Begitu selesai ana mengucapkan pembebasan utang, maka ini harus diserahkan. Jadi sudah bukan barang gadaian lagi sudah, karena sudah dibebaskan utangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, idza fasakhar rahan. Idza fasal muhtain, sudah ana enggak butuh gadaian, diambil sudah, dibawa, enggak perlu gadaian. Jangan diminta lagi, salah sendiri. Ah gitu. Jadi kalau sudah diserahkan, ya rusak sendiri gadaiannya sudah. Berarti jangan sampai diminta lagi. Walamfasi bil mauti awil jununi awil ilmai. Dan walaupun dia mati, si rohin, si murtahin itu ternyata meninggal misalnya. Faham? Atau si rohin meninggal, berarti barang gadaian itu otomatis harus serahkan. Harus serahkan dulu uangnya dulu, utangnya baru diambil barang gadaian. Jadi tidak akan terlepas begitu saja. Gadaian itu kecuali kalau sudah dilunasi hutangnya atau dibebaskan hutangnya. Atau gila, salah satu daripada keduanya, nggak bisa. Atau ilma, pingsan misalnya. Kalau seperti itu ya, nanti setiap orang pura-pura pingsan semuanya. Jadi nggak bisa, tetap walaupun pingsan, walaupun meninggal sekalipun tetap. Terus yang ketiga, bisa ada didain. Aikullihi labadihi walaukan albaqi qalilan. Jadi kalau sudah hutangnya terlunasi semuanya, enggak ada sisanya walaupun sedikit, baru silakan ambil barang gadaian. Gitu. Tapi kalau masih ada sisanya walaupun cuma sedikit, misalnya apa? Hutangnya 10 juta kurang 5.000 rupiah, enggak boleh. Tunggu dulu, serahkan dulu. Kalau sudah serahkan 5.000-nya baru serahkan gadaiannya. Gitu. Terus yang ketujuh, hukmul ain almarhuna idza halal ajal wa lam yusaddad ad-dain. Sekarang bagaimana ini? Sekarang sudah jatuh tempo, hutangnya kan 1 bulan, ini sudah lewat 1 bulan, dia nggak mampu bayar, dia nggak datang membayarnya, gimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Yakhtarul murtahin bain amrain, si murtahin boleh memilih salah satu daripada dua perkara. Yang pertama apa? Talabu bayihi wa istofi haqqahu minhu. Ayo, ini jual, nanti kasih amanah harganya, kita minta. Atau au talabu qada'i dayni, atau kalau itu enggak mau dijual nih, ayo bayar sekarang aman. Nah, gitu. Yang menjual siapa terserah. Mau minta dia yang jual, silakan. Baik, nanti langsung diserahkan, jangan sampai dia itu hilang ikut sama-sama misalnya, atau kita yang jualkan, nanti dilihatkan notanya. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau kalau enggak mau dijual, itu udah bayar. Terserah itu mau cari uang dari mana, yang penting bayar dulu. Nah, gitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terkait dengan rohan. Jadi semuanya itu dijelaskan di dalam agama, tujuannya diatur sedemikian rupa itu maksudnya supaya tidak ada yang merasa rugi dari kedua belah pihak. Jadi sehingga aturannya agama ini betul-betul kompleks, dari mulai A sampai Z semuanya dibahasnya, sampai dikawal, sampai masing-masing orang itu mendapatkan haknya. Itu maksud syariat seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana? Ana salat. Dola Syekh Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Dola Syekh Abu Talib Al-Makki. Mata zalla fi nafsihi wa tadaa inda nafsihi falam yajid li ladzatihi ta'man wala li dha'atihi hissan faqad sara adh-dhullu wa tawadu'u kaunuhu wa hadha la yakrahu dhammu min al-khalqi min al-khuluqi li wujudi nafsi fi nafsihi wa la yuhibbu al-madha minhum li faqdi al-qadri wal manzilati fi nafsihi فصارت الذلة والضعة صفة له لا تفارقه lazimatan lazumat zabala zabbar wal kasaha lil kasa wa huma sanatani lahu kasairis sanai wa rubbama faqara bihima li adami nadari ila naqsihima wa hadhihi wilayatun azimatun lahu min rabbihi faqad wallahu ala nafsihi wa mallakahu 'alayha wa qaharaha bi'izzihi wa hadha maqamun mahmud mahbub wa ba'dahu maqamul mukasyafat bi asraril ghuyub. Masih kita membahas tentang masalah tawadhu, masalah ikhlas dan juga merendahkan diri. Berkata Syekh Abu Thalib, mata zalla fi nafsihi wa tadu'a inda nafsihi wa lam yajid li ladzatihi tab'an ta'man. Jadi kapan seseorang itu merasa hina di dalam dirinya, merasa rendah menurut pandangannya, maka dia tidak akan mendapatkan sama sekali kelezatan atau sama sekali rasa dari kehinaannya itu. Kapan seseorang itu merasa rendah, merasa hina, dan dia memandang jiwanya itu atau dirinya itu sebagai seorang yang rendah, maka dia tidak akan mendapatkan rasa ketika dia itu menghinakan atau terhina dirinya itu. Wala li bi'atihi, dan dia tidak merasa juga ketika dia itu direndahkan oleh orang. Faqad sara ar-dhullu wa tawadhu kaunuhu. Maka jadilah kehinaan dan kerendahan itu menjadi sifatnya. Fahadza la yukrahu dzammu. Orang yang semacam ini dia tidak akan merasa benci kepada celaan orang lain karena dia merasa dirinya patut untuk dicela. Minal khalqi, daripada makhluk. Diwujudin nafsi fi nafsi, karena dia merasa memang ada kekurangan pada dirinya. Walaihibul madha minhum, dan dia tidak berharap serta menyenangi pujian dari mereka. Lifadil qadri wal manzilati fi nafsi, karena dia tidak pernah menilai dirinya, tidak pernah menghargai dirinya dengan harga diri, tidak pernah. Fasarat azillatu wa ta'atu sifatan lahu la tufariqu. Maka jadilah sifat rendah dan sifat hina itu merupakan sifatnya yang tidak pernah berpisah darinya. Lazimatan luzumaz zabala kazzabal lizzabal. Yang akan menetap, akan menetap pada dirinya sama seperti melekatnya yang namanya tukang sampah ya dengan sampah. Wa kasaha lil kasa, dan seperti sapu, tukang sapu dengan apa yang disapunya, jadi nggak bisa dipisah. Tukang sampah dia itu kerjanya apa? Tukang sampah. Kerjanya tukang sampah itu apa? Kerjanya itu adalah menjaga kamar mandi, gitu kan? Kan enggak. Dia tukang sampah ya, mengumpulkan sampah, membuang sampah. Nah, itu. Jadi karena memang dirinya itu sudah merasa bahwasanya dirinya itu adalah seorang yang hina dan rendah, maka kapan dia itu dicaci maki orang, dicela orang, maka dia terima. Dan dia tidak benci, tidak menyalahkannya, karena memang dia pantas untuk mendapatkannya. Kemudian, wahuma sunatani lahu kasairi sanai, tukang sapu dan tukang sampah itu kan sebuah pekerjaan, sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, membutuhkan kepada usaha. Gimana sih jadi caranya jadi tukang sampah? Gampang, tinggal kita mendaftar diri. Kalau di Jakarta sama Ahok tuh, kan ada itu, ada di situ di Jakarta itu ada apa? Pasukan biru, nah, jadi pasukan biru semua yang biru itu bayar sendiri sama Ahok untuk membersihkan Jakarta. Tinggal mendaftarkan diri, dikasih gerobaknya, sudah cari sampah, jadi tukang sampah. Itu pula mau jadi tukang sapu di jalanan bisa, tinggal kita datang kepada TU yang bagian bagian jalanan itu, kemudian kita bawa sapu menyapu di jalanan. Nah, berarti apa? Sesuatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Itu gambarannya. Berarti apa? Berarti mau jadi orang rendah itu, atau merasa dirinya rendah itu dan tawadhu itu sama seperti yang lainnya, pekerjaan juga. Misalnya apa? Tukang sampah. Hei tukang sampah, siapa dia tukang sampah? Emang tukang sampah dia? Dia gak merasa terhina dengan tukang sampahnya, emang dia tukang sampah. Nah gitu loh. Nanti gak sih maksudnya? Jadi itu gambarannya katanya Syekh Abi Thalib Makini. Ya artinya apa? Kalau kamu sudah menjadi semacam itu, nanti kau direndahkan sama orang dengan pekerjaan kamu yang memang pekerjaan kamu, kamu tidak akan tercela dengannya. Karena apa? Emang pekerjaanmu. Nah gitu. Nah, jadi sesuatu yang sangat mudah dicerna, gambarannya mudah dibayangkan, tapi pelaksanaannya susah. Kenapa? Ayo coba sekarang mulai besok hari Kamis, ustazah yang ngajar di sini ganti profesi. Untuk sehari aja mujahadah. Misalnya Pak jadi tukang kebun bunga, tukang sapu, nah, berat kan? Berat kan? Ganti profesi itu berat kan? Oh ternyata mujahadah itu berat berarti. Nah, jadi katanya Abi Thalib Al-Makini, kalau kita mau jadi orang yang semacam itu bisa. Gimana caranya? Nah, jadi kan itu adalah tugas. Bisa nggak kita itu merasa seperti itu? Bisa. Seperti yang selalu Ustaz ungkapkan di dalam di dalam dakwah dan mengajar dan sebagainya. Abuya itu Habib Hasan Bahrun rahimahullah rahmatullah abrar, beliau itu mengatakan pada Ustaz Segaf, kamu harus merasa diri kamu itu adalah orang paling rendah, orang yang paling rendah di muka bumi. Merasa, jangan merendahkan diri. Jadi harus kamu merasa kamu itu adalah orang paling rendah di muka bumi. Kalau kamu sudah berhasil merasa seperti itu, maka kamu itu akan hidup di dunia dalam keadaan tanpa tuntutan. Orang menghormat, kamu katakan Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti ini akhlaknya bagus semua. Kalau semua kita tidak dihormati dalam satu situasi, kita akan katakan, ya Pak, kesan akan dihormati orang anak pek dosa. Nah, caranya menjadi tukang sapu dan tukang sampah itu gimana caranya? Caranya itu harus kita mengendalikan diri. Dengan selalu kita ingat dosanya, jangan pernah kita melihat kepada kebaikannya. Dan itu yang pantas dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan semata-mata bukan karena usaha kita kok. Bukan karena upaya kita, sama sekali bukan, sama sekali bukan. Yang ngasih kekuatan kita berbuat siapa? Allah. Yang ngasih limitasi untuk kita berbuat siapa? Allah. Salah kalau kita mengatakan aku. Kalau seumpama kamu yang mengadakan limitasi itu dan kamu yang berbuat, yang mendapatkan kekuatan sendiri, kenapa orang kafir itu kok mereka itu tetap dengan kekufurannya? Kenapa orang yang fasik itu tetap mereka enggak mau sholat dan sebagainya? Kita mau sholat. Allah yang berbicara. Oleh karenanya pantas kalau seumpama kita diperintahkan untuk selalu mengulang-ulang zikir yang berbunyi la haula wala quwata illa. Jadi enggak ada usaha, enggak ada upaya, semua itu datang dari Allah. Loh, datangnya dari Allah bukan pekerjaan kamu kok disombong-sombongkan. Pantas enggak membanggakan sesuatu yang bukan milik dia? Pantas enggak membanggakan sesuatu yang bukan terkait dengannya? Ini kan seperti itu contohnya. Tidak terkait sama sekali dengan diri. Nah, jadi caranya gimana? Kalau kita mau jadi tukang sampah, mau jadi tukang sapu itu kan berat, ya kan? Karena kita sudah berprofesi yang bukan profesi itu. Ada profesi yang lainnya yang mudah kita lakukan dan lebih menguntungkan. Dengan landasan seperti itu, kita tidak mau menjadi tukang sampah dan tukang sapu. Nah, sekarang paksakan, berat. Beratnya ini loh. Kayak beratnya ini loh yang menjadi rukun utama untuk kita itu mendapatkan maqam sisi Allah. Ya jangan pernah kamu merasa berat. Gimana caranya? Ya dibiasakan. Lawan. Nah, jadi kalau kamu mau lihat, kalau mau jadi orang yang semacam itu, jangan pernah kamu lihat kepada diri kamu itu yang baik, tapi yang jelek. Main bola, main futsal, nah, itu kan bikin orang gak ngawa, gak terbang gitu. Nah, untuk apa? Untuk supaya kita paham kita ini siapa. Coba lihat ketika Nabi SAW itu diberhentikan oleh para budak-budak, anak-anak budak itu yang hitam-hitam itu, yang makan seadanya sembarangan di pinggir jalan. Nabi SAW diberhentikan oleh mereka, kemudian diundang untuk makan bersama. Nabi SAW duduk, tidak pakai jongkok, duduk sama gamisnya, duduk sama seperti mereka duduk. Bisa, bisa. Kenapa? Sudah terbiasa. Jadi nggak merasa, nggak memandang pada dirinya itu ada sesuatu nilai. Nah, makanya orang yang semacam itu adalah orang yang paling dekat pada Allah. Seperti sekarang nih, yang ada di sini semuanya nih, ada yang syarifah, ada yang bukan, ada yang ustazah, ada yang bukan. Tapi siapa di antara mereka yang paling banyak pulang dari sini dalam keadaan mendapatkan pahala yang paling banyak, mendapatkan sir yang paling banyak, mendapatkan ridho Allah yang paling banyak, yang paling merasa dirinya yang paling berhak untuk mendapatkan pelajaran ini, yang paling merasa bahwasanya dirinya yang paling berhak untuk mendapatkan ampunan yang Allah sebarkan lewat majelis taklim ini, yang paling merasa bahwasanya dirinya ini adalah orang yang paling jauh daripada Allah Ta'ala, tapi yang merasa tidak seperti itu, ada sedikit dapat. Sama seperti tanah, ketika tanah itu merendah, ada gubangan di situ berkumpul air semuanya. Nah, siapa di antara kita? Pasti di antara kita itu fluktuatif, ada yang berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sama sekali nggak ada, kondisi sama sekali nggak ada. Jadi nggak ada, saya nggak pernah melihat dirinya sendiri. Di antara siapa? Abuya Hasan. Nggak pernah dia melihat dirinya sendiri. Beliau adalah orang yang tidak tahu dirinya. Orang lain yang bisa mengetahui harga dirinya, nilai dirinya. Tapi dia sendiri nggak pernah mengetahui. Rajulun layak ribu nafsah. Nah, itulah rajulun layak ribu nafsah itu bukan tanpa mujahad, ya mujahad. Bukan tanpa mujahad, tanpa mujahad. Jadi jangan anggap kita ini, anak patutnya begini. Enggak, ada yang pantas. Enggak ada yang pantas. Kenapa? Kenapa kau merasa pantas untuk melakukan yang semacam ini, dihormati orang sebagainya? Karena kebaikan. Kebaikan yang kau melakukan itu yang mana? Yang mana yang kau melakukan? Semua itu dari Allah. Kamu itu dikasih nikmat sama Allah Ta'ala. Kasih nikmat. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin. Semua orang pengen jadi seperti kamu. Tapi kenapa kamu yang terpilih? Nah, dengan cara seperti itu, kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai melupakan bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan semuanya. Menganugerahkan semuanya. Bahaya. Bahaya hanya jadi timbul sombong. Ya, makanya kan, kalau kita mau ngajar, kalau kita mau ngajar itu, kita harus minta kepada Allah Ta'ala pertolongan. Karena bagaimana? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Coba ngajar kita baca itu. Jadi jangan merasa ini aku yang bikin begini, aku enggak ada. Minallah lillah. Jadi enggak ada dari kita. Kita ini cuma boneka saja. Kok bisa ngomong begini? Allah. Bahannya dari mana? Allah. Semuanya dari Allah. Kita pilih apa? Nah, tadi Ustaz lagi nah, enak badan, tidur. Sekarang jam 1:20 kita bangun. Maunya enggak ngajar juga, akhirnya ngajar juga. Karena kepikiran kesiannya datang dari jauh-jauh. Kalau di pondok kan bisa digantikan. Nah, siapa yang mempunyai lintasan seperti itu? Siapa yang menjadikan akhirnya tadi yang sumpah hilang, yang tadinya apa sakit jadi hilang dan sebagainya segar? Allah. Kalau semua kita enggak bisa bergerak gimana? Nah, kalau semua kita pusing pada waktu itu gimana? Allah, semuanya Allah. Jadi kita nggak ada berkatnya usah segep ya, nggak ada berkatnya usah segep. Semua dari Allah. Yang kita bawakan juga dari Allah. Cuma kita harus tahu yang namanya ilmu itu harus kita dapatkan secara tasalsul. Ilmu yang bermanfaat itu seperti itu, bukan ilmu yang kita dapatkan dari buku, dari kitab, tidak tasalsul. Yang berdasarkan tarbiyah. Beda antara tarbiyah dengan merekam saja. Nah, ini rekaman memorinya taruh dalam pikiran saya, dia ngomong-ngomong-ngomong, ah beda sama orang yang mendapatkan tarbiyah. Tarbiyah itu melihat sendiri. Kayak gurunya itu begini, ayahnya itu begini, kakeknya itu begini, terus. Nah itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Karena apa? Ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau sudah diamalkan. Tidak akan memberikan sebuah kebaikan kepadanya kecuali kalau sudah diajarkan. Nah, jadi itu sebuah sistem dalam keilmuan seperti itu. Jadi oleh karena itu, nah, maka beliau itu mengibaratkan orang yang tawadhu itu atau orang yang merasa rendah bukan rendah. Nah, jadi jangan salah paham, nah, jangan kita merendahkan diri depan orang. Apa yang kita merendahkan diri depan orang? Apa yang kita harapkan depan manusia? Memang bisa apa orang itu? Nah, itu dilarang dalam agama itu. Tapi merendahkan diri itu karena Allah. tawadu itu karena Allah, bukan karena takut sama dia atau yang itu, berarti karena manusia. Tawadu itu karena Allah. Gimana caranya tadi itu loh? Kekuatan ada di mana? Allah yang ngasih. Berapa banyak orang yang seperti kita yang mempunyai keinginan seperti kita, tapi dia tidak punya kekuatan. Berapa banyak orang yang tidak dapat hidayah, tapi alhamdulillah ada dapat hidayah. Siapa yang berikan? Allah. Maka demi nikmatin semua dari Allah. Apa ini bukan nikmat? Nikmat semua nikmat. Jadi semuanya itu tidak mungkin begitu saja langsung dipasang, dilihat sama gurunya, plok langsung bisa. Dimulai, dimujahadati, terus lawan, terus sampai jangan pernah kita itu merasa sesuatu kelebihan dari yang lainnya. Semuanya. Sampai kita berani bersumpah bahwasanya kita ini ada paling banyak orang di muka bumi semuanya. Berani sumpah. Orang kalau melanggar sumpahnya berarti kan puasa. Dia berani. Itu baru. Itu orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi jangan lihat ini. Jangan pernah. Wah, dia ini orang rendahan. Anggap pantas. Itu ya kayak gitu. Sombong. Gitu. Orang sombong. Gitu. Jadi harus kita modus dengan siapa saja. Pantas. Gak ada gak pantas. Yang penting di dalam agama itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai kita merendahkan diri. Tapi kalau merasa rendah, itu bagus. Merendahkan diri itu gak boleh. Kecuali karena Allah. Merendahkan diri itu adalah merasa rendah. Merendahkan diri karena Allah itu merasa rendah. Itu tawadhu namanya. Kemudian. Li'adami nadhari warubama faqurabihima. Li'adami nadhari ila nasihima. Bahkan. Bisa jadi tukang sampah dan tukang sapu itu dia merasa bangga dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tukang sampah itu bukan kekurangan, bukan aib. Karena apa? Pekerjaan itu kan yang penting apa? Yang penting apa? Halalnya kan? Aneh bisa lakukan jadi tukang sapu. Aneh bisa lakukan jadi tukang sampah. Maka dia anggap ini ada sesuatu kemuliaan. Nabi Muhammad SAW mengatakan man amsakalan min kasbihi amsa makuranlah. Barang siapa yang sore hari dia pulang ke rumahnya dalam keadaan capek, penat karena untuk mencari maisyahnya, maka dia akan pulang dalam keadaan apa? Diampuni semua dosa. Mulia. Walaupun itu sampah, walaupun itu semampu kita, gak ada keahlian yang lainnya, terus gimana lah? Sehingga apa? Dia tidak pernah melihat dari di dalam diri keduanya itu merupakan sebuah kerendahan. Itu artinya kata dia, bahkan mungkin bisa jadi ini adalah suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan sesuatu yang halal, bahkan paling halal. Dia bangga dengan itu. Jadi bangganya itu kenapa? Dia tidak merasa melihat ada kekurangan di dalam pekerjaan tukang sampah atau tukang sapu itu. Wa hadhihi wilayatun 'azimatun lahu min rabbih faqad wallahu 'an nafsi. Orang sudah merasa seperti itu merupakan sebuah wilayah. Tanda orang semacam itu dikasih Allah Ta'ala. Jadi caranya bagaimana Ustaz menguji atau uji nyali dalam hal ini? Mudah. Tahu caranya gimana? Tahu enggak caranya? Tinggal bandingkan saja aku sama dia, bagusan mana? Tinggian mana derajatnya? Oh, aku dong, aku kan guru Ustaz. Belum berarti. Belum sampai. Terus yang satunya, oh kayaknya anak dia lebih tinggi. Coba satunya lagi. Coba satunya lagi dari semua sifat manusia-manusia ini selama dia itu muslim ataupun kafir, tapi dia masih hidup tetap dibandingkan dengan siapapun dia masih merasa lebih rendah. Itu berarti berhasil. Jadi cara mengujinya gampang, tinggal kita bikin satu kertas. Kamu sama ini muliaan mana? Ya, ini sama ini muliaan mana? Ya, kalau hati kata enggak, berarti belum. Jangan bohongi diri gitu loh. Paham? Oh, jangan cuma kertas, enggak, ini enggak semuanya, enggak. Berarti semuanya enggak ada anak, berarti anak yang paling rendah. Enggak bisa, jiwa yang mewakili kita. Tapi seseorang itu tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Lihat bagaimana Al-Habib Abdullah alaihi terus mendidik putranya, Al-Habib Abu Bakar al-Adni, ketika dia itu meminta izin mau belajar kepada orang lain, selain ayahnya. Maka, kata ayahnya, tunggu dulu. Sampai kau melewati ujianku dulu. Apa ya? Kamu besok pergi. Cari-cari orang yang bisa kamu anggap. Orang atau makhluk yang bisa kamu anggap dia itu adalah lebih rendah dari. Akhirnya apa? seharian dia cari dari pagi sampai malam. Malam datang kepada ayahnya, ya, aku dapatkan. Siapa dia? Anjing bermata empat. Sudah anjing matanya empat, budukan lagi, penyakitan dan sebagainya. Dia lebih rendah dari aku. Apa katanya ayahnya? Enggak, belum. Kamu belum lewat ujiannya. Kamu di sini dulu. Satu waktu lagi, minta izin lagi. Ayo, kamu cari. Suruh lagi pergi. Ayah dia cari. Nah, ini berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan jiwanya. Enggak dibikin-bikin, karena mereka itu kepada seorang murabbi, seorang syekh, seorang ayah itu dia jujur dengan apa adanya, dengan sifat lugunya. Gitu. Hanya dia datang pada malam harinya dan dia mengatakan, gal, ayah, aku tidak mendapatkan seorang pun yang lebih jelek daripada aku. Aku bandingkan dengan siapapun di dunia ini, aku yang paling jelek. Nah, baru Habib Abdullah itu mengatakan, ah, sekarang kamu, aku izinkan kamu berangkat keluar. Artinya apa? Jadi jatuh. Ini yang mau ngajari aku. Ya, aku lebih baik. Nah, masih kayak gini gak bisa. Kalau seumpama dia ini guru ini habaib, atau dia seorang yang soleh, itu sifatnya seperti itu bahaya. Bahaya. Jadi jangan samakan antara kita belajar di sini sama belajar di luar. Belajar ilmu Rasulullah SAW. Ilmu yang terkait antara hubungan kita dengan Allah. Ilmu yang terkait antara jiwa kita dengan Sang Khalik. Jadi bukan ilmu-ilmu yang seperti yang kita pelajari di umum itu. Itu semua ilmu diajarkan untuk apa? Untuk mencari dunia, menghasilkan dunia ini, ya, menghasilkan ridho Allah, menghasilkan akhirat. Nah, jadi harus kita mendapatkannya itu dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat Nabi mendapatkannya daripada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana didapatkan oleh Nabi Muhammad kepada Jibril dan Jibril kepada Allah SWT. Itu nggak mudah itu. Adzabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah sendiri yang mengadab aku, sehingga jadilah adab itu seperti ini. Dari mana kita dapatkan? Dari kitab. Kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Enggak bisa. Makanya dibilang kalau bukunya itu merupakan gurunya, maka dosanya itu, salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Mengadab benarnya. Nah, jadi baca kitab ini untuk meluaskan wawasan, silakan. Baca kitab ini untuk belajar, salah. Kalau belajar kitab ini untuk membandingkan, silahkan. Itu termasuk wawasan itu. Tapi kalau belajar, untuk belajar kepada buku itu, salah. Karena tidak ada satu orang pengarang pun yang menulis untuk menjadikan bukunya itu sebagai pengajar. Tidak bisa. Tapi itu sebagai perwakilan daripada apa yang diungkapkan dalam hatinya di dalam buku itu. Kalau itu mau dapatkan langsung yang asli, seperti yang diinginkan, seperti yang tertera begitu, ambil langsung ujung-ujungnya dan sebagainya. Nah, itu tanya kepada pengarangnya. Ambil satu contoh seperti ini. Di dalam bab nikah ada bahaya-bahaya menikah. Bahaya-bahaya menikah. Kenapa harus ada bab bahaya menikah? Harusnya enggak perlu. Karena ini kan bab untuk menikah supaya orang itu terhimbau untuk menikah. Tapi kenapa harus ada bahaya-bahaya menikah? Jadi disebutkan bahaya-bahaya menikah itu disebutkan itu dari bab man lam ya'rifu syarra minan nasi yaghfi. Barang siapa yang tidak tahu dengan sesuatu kejelekan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Kalau dia enggak tahu jelekan, berarti dia itu bisa membedakan, oh ini yang bagus, ini yang jelek. Oh, berarti kejelekannya seperti itu, berarti anak harus siap, gitu. Nah, jadi dijelaskan itu untuk apa? Untuk supaya orang itu waspada dan siap-siap, itu maksudnya. Untuk supaya waspada dan siap-siap. Nah, itu waspada dan siap-siap itu enggak mungkin kita bisa menguraikannya kecuali tanya dulu sama mualifnya langsung. Nah, gitu. Jadi itu cuma sebuah ungkapan yang sudah dipaksakan untuk seperti itu, tapi tetap tidak bisa mewakili yang di dalam hati. Nah, jadi enggak mungkin kita itu belajar kepada kitab, enggak mungkin. Jadi harus kita langsung kepada seorang pendidik. Makanya yang paling penting itu bukan ilmunya, tapi didikannya. Nabi SAW tidak mengatakan allamani rabbi fa ahsana ta'limi, enggak, adzabani rabbi fa ahsana ta'limi. Dan jadi yang lebih diprioritaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, oleh para sahabat kepada para tabi'in, oleh para tabi'in kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada guru-guru kita semuanya, itu adalah tarbiyah. Dan tarbiyah dan bukan cuma ilmu. Makanya kan di situ disebutkan akhadha an fulan Apa artinya akhazan fulan? Bukan ta'alam. Akhazan fulan itu berarti selain dia itu mendapatkan pelajaran dari guru itu, dia juga melihat tarbiyah langsung dari ini. Jadi kita sering melihat gimana ketawaduan guru kita. Kita melihat setiap harinya itu bagaimana dia itu berzikirnya kepada Allah Ta'ala, menggunakan dan menghargai waktunya. Nah, ini semuanya itu merupakan sebuah tarbiyah untuk kita yang kita tidak bisa dapatkan. Ketika dia mengajar gimana, nah, itu semua tarbiyah. Jadi lewat mimpi dan lain sebagainya, itu sudah merupakan sebuah tarbiyah. Jadi kesimpulannya, tidak mungkin kita akan menjadi seorang tukang sampah ataupun tukang sapu kecuali kalau memaksakan diri menjadi sepertinya. Dan lebih lagi kalau kita merasa mulia dengan bahwasanya tukang sampah itu merasa mulia dengan tukang sampah, dengan apa, dengan pekerjaannya, nah, itu lebih mulia lagi. Padahal kalau kita lihat sekilas mata, ini merupakan sebuah pekerjaan yang merendahkan, padahal dari sisi yang lainnya tidak. Kenapa? Dia mau cari yang halal. Dia mau cari yang halal. Dohir itu cuma label aja. Yang dilihat itu langsung pokoknya. Pokoknya di mana? Di sini. Penggeraknya. Di sini penggeraknya itu. Makanya kan sebetulnya bagi perempuan itu enggak perlu selalu merawat dan memoles wajahnya. Kenapa itu dohir itu? Dan dohir itu enggak bisa dipoles-poles terus, tambah lama tambah tua harus banyak polesannya. Karena mengkerut terus kan, masih muda, masih apa, masih apa namanya, terik, bagus, kenceng, nanti tambah lama dor ini banyak. Gimana caranya? Jadi hatta uang berapa juta pun, ratusan juta pun, ini nggak bisa hilang kan. Tapi yang perlu dipoles itu di sini, kalau sudah hati dipoles bersih, jadi tempat naturnya Allah. Kalau sudah tempat naturnya Allah, Allah meletakkan nur di situ. Nurnya itu yang tampak di situ. Itu yang namanya aura. Bahwa aura itu keberkahan sebetulnya. Orang lihat itu senang. Orang mau dekat senang. Orang itu sudah lihat aja, ini kayaknya orang baik deh. Langsung kayaknya sudah ada timbul itu. Tapi kalau semua cuma pakai begini, seperti apa artis-artis dan sebagainya. Walaupun kita nggak perlu sedang pada mereka. Cuma kan mereka kita kalau apa berhias atau merawat wajah kan selalu contoh utamanya siapa kan artis gitu. Sampai-sampai yang menjadi apa namanya di televisi itu iklan-iklan kan artis juga. Makanya kan saya contohkan artis gitu. Jadi artis itu kan sebetulnya yang dipoles itu adalah wajahnya. Tapi belum tentu wajahnya itu mengisyaratkan tentang hatinya. Jadi wajah yang cantik itu biasanya, wajah yang cantik itu mengisyaratkan hatinya cantik juga, harusnya. Tapi kan banyak kecewa. Ini cantik kok suka begini sih, ini cantik, kan banyak begitu, itulah manusia. Tapi ada satu orang yang dia itu wajahnya gak cantik. Tapi Masya Allah, kamu kok dapat dia untung, emang dia cantik, tapi luar biasa begini. Jadi cantik. Berarti apa? Yang dalam hati itu yang dia. Jadi kita berharap, jangan kita itu pernah bersandar kepada orang lain, jangan kita bersandar kepada pekerjaan, karena pekerjaan itu bukan kita yang berbuat, tapi bersandarnya hanya kepada Allah SWT. Caranya bagaimana? Biarkan hati kita menjadi mahallu nadorida. Caranya bagaimana? Harus bersih. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada benci pada siapapun juga. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Semoga kita semua termasuk mendapatkan kemuliaannya. Dan semoga kita semuanya termasuk dipilihnya untuk menjadi kekasihnya. Dan semoga kita menjadi solusi dan bukan menjadi beban bagi manusia. Alhamdulillah. Ingatkan salihah. Walamana wa salli al-fatihah.